Ini aku nantikanmu, aku rindukanmu, aku inginkanmu Yesus, penuhi hatiku saat ini. Berdiam di hadiratmu, terpesona oleh cintamu. Sungguh indah tak terkatakan, sungguh tak ingin ku berpisah lagi. Hanya engkau yang ku rindu, engkau yang ku perlu, engkau yang ku mau Yesus, tinggal di hatiku. Ini aku nantikan, aku rindukanmu, aku inginkanmu Yesus, penuhi hatiku saat ini. Terdiam di hadiratmu, terpesona oleh cintamu. Sungguh tak terkatakan, sungguh tak ingin ku berpisah lagi. Engkau yang ku rindu, engkau yang ku perlu, engkau yang ku mau Yesus, tinggal di hatiku. Ini aku nantikan, rindukanmu, aku inginkanmu Yesus, penuhi hatiku saat ini. Saat ini.